Buat semuanya sahabat gue SNB Indonesia, sahabat Gucci lo manis yang matras mbak Nono sudah hadir. Kalau begitu kita lanjut ke yang bareng lagi, New Balapa. Spesial bareng Mas Teddy Jihan, Audi. Setiap detik ingin bersama memadu kasih. Apakah hati tak gila bayang merindu kasih darimu sayang. Andai kata rajut di hati, jangan sampai merasa kau tahu hebatnya.